Hai tudung pari. Kainlah yang buruk, kainlah yang buruk, hai perilah kami. Buat menyapu si air lamada, kainlah yang buruk, kainlah yang buruk, hai perilah kami. Buat menyapu